Mengapa kau enggan berkata padaku? Tak kau sadari sayang diriku, dirimu satu. Katakanlah apa yang kau damba, mungkin aku dapat membantumu. Liku-liku hidup dalam dunia ini, selalu berubah, tiada tentu arah. Tabahkanlah hatimu, oh sayang, jangan kau tersesat di jalan. Memang hidup ini penuh damba dan hayalan, bukan semua ini sudah takdir yang kuasa. Manusia harus punya cita dan merubah nasibnya sendiri. Liku-liku hidup dalam dunia ini, selalu berubah, tiada tentu arah. Tambahkanlah hatimu, oh sayang, jangan kau tersesat di jalan. Memang hidup ini penuh damba dan hayalan, bukan semua ini sudah takdir yang kuasa. Semua insan manusia harus punya cita dan merubah nasibnya sendiri. Merubah